Kami ucapkan kepada Al-Ustaz Luqman Ba'abduh Hafizullah Jazakumullahu khairan atas penyampaian yang telah diberikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah dan manfaatnya untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan berakhirnya penyampaian yang diberikan oleh beliau Hafizullah, maka berakhir pula kegiatan pengajian akbar yang dilaksanakan di Masjid Agung Kulon Progo malam hari ini, yang mengambil tema Syiah dan ISIS dalam terorisme dunia. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh dan segenap Muspida Kabupaten Kulon Progo, terkhusus Bapak Bupati Kulon Progo Bapak Hastowardoyo, yang telah berkenan memberikan sambutan secara tertulis dan telah dibacakan oleh beliau yang terhormat Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Kulon Progo. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesabaran dan kekuatan kepada beliau. Kemudian sebuah pengumuman kami sampaikan bahwa untuk kegiatan besok hari Ahad tanggal 3 Safar 1437 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 November 2015 akan diadakan pengajian di Masjid Darul Hadis Al-Mansurah Dukuh Kelegen, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, yang akan diselenggarakan setelah sholat asar hingga menjelang maghrib, yang disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Qamar Suaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Kemudian dilanjutkan setelah sholat isya, di Masjid Baitur Rahman Darmais Serang Pengasih Kulon Progo, mengambil judul Agar Anak Anda Tak Menjadi Teroris. Pengumuman tadi sekaligus ralat untuk informasi yang telah disebarkan bahwa kegiatan besok akan dimulai sejak pagi dan siang, sekaligus ralat untuk kegiatan besok akan dimulai setelah sholat asar. Wallahu a'lam bishawab. Kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya kegiatan pada malam hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan khairul jaza, dan kami mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang didapatkan pada kegiatan malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.